Mitra bisnis, akhirnya Dahlan Iskan, pemilik kelompok usaha media Jawa Post Group, dilantik menjadi direktur utama PLN. Sejumlah persoalan menanti untuk segera diselesaikan. Di antaranya adalah persoalan krisis listrik yang telah menjadi salah satu penyebab lemahnya daya saing Indonesia. Persoalan lain adalah penolakan dari Serikat Pekerja PLN terhadap Dahlan Iskan. Sanggupkah dia membenahi PLN? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Jimanto. Pak Jimanto, bagaimana komentar Anda? Melihat kinerja PLN sebagai perusahaan yang ditugasi untuk mensuplai prasarana infrastruktur energi listrik dan juga merupakan satu agen pembangunan, ini kami melihat bahwa dengan pelantikan Dahlan Iskan sebagai dirut itu menimbulkan harapan bahwa PLN akan dikelola secara baik, ya, karena Dahlan Iskan sendiri berpengalaman di dalam menservis customer. Jadi PLN sebetulnya harus mementingkan customer atau pelanggan menjadi prioritas pertama. Memang selama ini bagaimana, Pak? Yang kami rasakan selama ini adalah customer itu segmennya, kelompoknya itu tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan fungsinya, sebagai infrastruktur. Seperti konsumen-konsumen yang produktif itu bahkan mendapatkan satu harga yang lebih mahal dari konsumen-konsumen yang sekedar konsumtif. Itu nggak adil menurut saya, harus dirubah strukturnya. Kemudian mengenai mutu pasokan, mutu komoditas yang diserahkan itu juga sering mati. Dan tegangannya juga sering naik turun tidak menentu sehingga merusak alat-alat. Di samping itu juga defisit pasokan di beban puncak itu tidak terdukung oleh komoditas. Jadi menurut saya itu juga harus diseimbangkan dengan menggenjot pembangunan power plant baru atau mengikutsertakan swasta dalam hal ini. Kenapa penolakan justru datang dari internal PLN, ya Pak? Itu memang bisa kalau mereka-mereka yang merasa terancam, ada potensi ancaman itu tidak berlaku bijak. Tapi kalau mereka berlaku bijak dan cerdas, dia profesional, pasti tidak mungkin dong dia menelantarkan customer. Karena customer satisfaction itu sudah menjadi rumus bagi di dunia bisnis. Jangan lupa bahwa PLN itu adalah entitas bisnis. Jangan semata-mata menjadi entitasnya public services semata-mata infrastruktur, tapi juga harus mempunyai daya saing, ya. Demikian Jimanto dan saya, Rizal Andika.